Mitra bisnis, pengedar narkoba adalah yang paling berdosa menghancurkan masyarakat. Namun selama ini terpidana kasus narkoba terkesan mendapat perlakuan istimewa. Penyelundup narkoba asal Australia, Shempel Corby, diberi keringanan hukuman oleh Presiden SBY sebanyak 5 tahun dari vonis 20 tahun penjara. Mahkamah Agung menganulir hukuman mati pemilik pabrik ekstasi di Surabaya dan seorang penyelundup heroin asal Nigeria. Dan yang terbaru, Presiden SBY memberi keringanan 2 terpidana mati kasus narkoba menjadi hukuman seumur hidup. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan penyanyi Ikang Fauzi. Mas Ikang, apa komentar Anda melihat hal ini? Iya, sebenarnya kalau kejahatan narkoba ini khusus buat pengedar sama produsennya itu tindak kejahatan pidana yang paling berat ya. Saya setuju bahkan untuk kasus tertentu dihukum mati gitu loh. Selain dihukum mati juga dipermalukanlah apa ya perbuatan dan akibat dengan keluarganya dan juga seperti itu gitu. Agar dari pihak keluarganya juga bisa menyadarkan bahwasannya itu bukan suatu pekerjaan yang baik. Justru itu membunuh banyak orang. Kalau kita sadar apa yang dilakukan oleh pengedar sama produsen narkoba itu ya sama jahatnya dengan seorang yang membunuh lebih dari 50 orang kali. Ya kan? Karena dia bukan membunuh orang itu tapi membunuh juga sumber nafkahnya gitu. Kalau seandainya orang itu yang dia korbankan pelaku pencari nafkah. Jadi saya sangat tidak setuju kalau seandainya gerasi diberikan, ya mungkin itu faktor apa negosiasi politik. Tapi menurut saya lebih setuju itu apa yang dilakukan oleh Singapura. Dia konsisten gitu loh. Karena memang dia sama-sama kita bersepakat bahwasannya narkoba itu musuh utama. Itu aplikasinya seperti itu. Baik presiden maupun hakim dan sebagainya harus memberikan hukuman seberat-beratnya kepada pelaku utama narkoba. Kalau ada cerahnya, karena narkoba itu adalah bisnis yang paling besar. Jadi ini sangat memungkinkan sekali. Jadi sangat masuk akal kalau masyarakat menilai itu perilaku yang korup gitu loh. Karena narkoba itu bisnis yang sangat besar. Memungkinkan sekali uangnya itu bisa membayar hakim, bayar oknum-oknum tertentu lah yang menjadi sumber kebijakan gitu. Selama itu terjadi ya, selama itu juga masyarakat ini akan kena bahaya daripada narkoba itu sendiri. Lalu Mas, Menhumkam menjelaskan, gerasi yang diberikan Presiden kepada salah satu terpidana kasus narkoba dilakukan berdasarkan pertimbangan kemanusiaan, di mana orang tersebut ternyata adalah seorang PNS rendahan yang terbujuk menjadi kurir narkoba ke luar negeri. Selain itu, sewaktu ditangkap pada tahun 2000 lalu, ia mempunyai anak berusia 3 tahun dan istri yang bekerja sebagai guru SMP. Bagaimana Mas menilainya? Saya pikir kondisi seperti ini pertama harus dipukul rata ya. Jadi jangan sampai, karena kalau bicara orang-orang yang panik ya, karena tidak mempunyai penghasilan yang cukup itu banyak sekali. Apakah semua itu boleh lari ke menjadi produsen narkoba gitu? Kalau kondisinya memprihatinkan. Saya rasa jawabannya jelas tidak. Jadi faktor kemanusiaan itu nggak bisa dipakai untuk hal-hal seperti itu. Karena dia mencari nafkah dengan mengorbankan orang lain. Saya rasa itu bukan demokrasi. Kalau yang atasnya konsisten, yang bawah juga pasti melakukan hal yang sama. Sekarang ini kita butuh figur-figur yang benar bisa menjadi panutan ya. Apa yang diucapkan sama dengan tindakannya gitu loh. Kalau yang tidak, mah bawahnya lebih gila lagi nanti. Ada saran Pak untuk hukum di Indonesia terkait kasus narkoba seperti ini? Saya pikir kita harus pakai model kayak justice yang matanya ditutup gitu. Kalau memang hukumnya seperti itu, jalankan. Khusus buat narkoba, judi, saya rasa itu memang harus lah. Kalau enggak ya kita akan mempunyai prinsip mendua terus gitu. Dan itu yang bikin masyarakat jadi bingung dan hal-hal seperti tadi itu bisa jadi excuse gitu. Hanya karena miskin, hanya karena nggak punya pendidikan, hanya karena dia nggak punya pekerjaan. Dan itu banyak sekali kan bangsa ini yang mengalami seperti itu. Apakah mereka juga boleh diberikan dispensasi yang sama seperti halnya yang diberikan itu? Jawabannya jelas tidak gitu. Jadi kondisi seperti ini harus di-stop mulai sekarang. Jadi negara ini harus punya suatu ketegasan, harus jelas aturan mainnya. Jelas antara komitmen, peraturan, hukum, dengan tindakannya. Demikian penyanyi Ikang Fauzi, saya Wendy Lim.